بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الاقتباس في العلم والحكمة. باب yang menjelaskan tentang permasalahan ghibah. Al-ghibah dalam ilmu dan hikmah. Apa itu al-ghibah? Akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Wa qala Umar: tafaqqahu qabla an tasudu. Qala Abu Abdullah: wa ba'da an tasudu. Waqad ta'alama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinni. Berkata Umar radhiyallahu anhu: tafaqqah, bertafaqquhlah kalian, belajar, yakni ta'allamu, ilmulah kalian. Qabla an tasudu, sebelum kalian ini memegang tampuk pimpinan, sebelum kalian memiliki jabatan, sebelum kalian jadi orang, menjadi pemimpin, para pemimpin, maka dijelaskan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala Abu Abdullah. Yang dimaksud dengan Abu Abdillah di sini yaitu Al-Imam Bukhari. Ini kunyahnya Al-Imam Bukhari Abu Abdillah. Ya. Kunyahnya Al-Imam Ahmad apa? Abu Abdillah. Kunyahnya Al-Imam Syafi'i Abu Abdillah. Kunyahnya Al-Imam Malik Abu Abdillah. Kunyahnya Abu Hanifah, Abu Hanifah ini kunyah. Nah, di sini Al-Imam Bukhari kemudian menjelaskan dan meneruskan. Ketika Umar mengatakan tafaqqahu qabla an tasudu, belajarlah kalian, menuntut ilmulah kalian sebelum kalian memegang tampuk jabatan dan pimpinan, menjadi orang, menjadi para pemimpin. Maka Al-Imam Bukhari menyebutkan juga wa ba'da an tasudu. Artinya apa yang dimaukan oleh Umar di sini bukan makna pembatasan bahwa belajar itu sebelum memegang jabatan, sebelum para manusia menjadi pemimpin, menjadi orang yang memiliki kedudukan. Nah, bukan pembatasan seperti itu. Makanya Imam Bukhari menjelaskan wa ba'da an tasudu. Begitu pula ketika kalian telah ternyata menjadi memegang jabatan, memiliki kedudukan, ya tetap belajar. Nah, waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihi. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belajar talabul ilm fi kibari sinnihi. Ya. Bahkan ketika umur-umur mereka sudah berumur, tetap mereka belajar. Nah, ini yang juga seharusnya menjadi mentalitas bagi kita semuanya. Tidak ada ceritanya terlambat dalam menuntut ilmu. Wah, usia sudah bukan usia produktif. Wah, usia sudah usia yang sudah penuh dengan banyak pikiran. Sudah bukan usia muda lagi. Bukan seperti itu. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mereka telah berumur pun masih terus. Tidak ada namanya kata terlambat dalam menuntut ilmu. Nah, Syekh Muqbil rahimahullah taala termasuk salah seorang di antara ulama yang menuntut ilmu di usia-usia artinya bukan kemudian mulai kecil, remaja, tidak. Lumayan sudah berumur. Tapi jadi seorang alim. Rabbani. Jadi seorang ahli ilmu. Syahidnya di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada istilah adalah biar ini biar kita ini anak-anak kita. Kalau kita sudah kelewatan usianya kita bidadi. Nah, yang ada adalah alladzina sabaru. Nah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Ini yang ada. Alladzina jahadu fina, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh fina dalam jalan kami, mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulan. Kita berikan hidayah, dibuka pintu-pintu hidayah. Sekian banyak kisah yang telah lewat bersama kita di antara para muhaddisin yang pada hakikatnya sebagian mereka ternyata oleh sebagian manusia dianggap kurang kemampuannya, tetapi ternyata Allah bukakan dan menjadi imam. Nah, dengan sebab apa? Sabar, bersungguh-sungguh seperti itu. Sehingga kita yang sudah merasa memiliki umur, yang merasa sudah berumur, padahal sebetulnya kita ini masih muda sebenarnya. Seperti itu. Jangan dijadikan talabul ilmu itu hanya sekedar sambilan dan sampingan. Jangan. Tetap ini jadikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam setiap darasnya di Masjid An-Nabawi, daras antara Maghrib dan Isya, ini yang hadir dalam darasnya beliau itu bukan bayangan orang thullabul ilm ini, orang masih muda-muda thullab jamiah ya, para pelajar-pelajar di jamiah, tidak. Yang hadir dalam darasnya beliau hafizahullah taala ini enggak yang mulai anak remaja sampai yang sudah berumur ada di situ. Nah, yang sudah tua-tua tuanya antum enggak ada. Lebih tua dari yang kita di sini semua. Hadir setiap hari. Setiap hari. Syekh Abdul Muhsin mengajar setiap hari. Kecuali hari Jumat. Nah, apalagi kita yang masih di bawah mereka-mereka ini. Ya karena memang seperti itu. Nah, sahabat Rasulullah itu belajar walaupun sudah fikih barisin nihim, tetap belajar, belajar dan belajar. Qala haddatsana al-Humaydi. Siapa yang tahu al-Humaydi? Al-Humaydi. Nah, Al-Humaydi Abah Hisham Al-Humaydi Al-Humaydi. Ini sebetulnya rawi ini kalau orang Jawa bilang tengerannya itu gampang. Siapa Tirmidzi? Al-Humaydi. Ada yang tahu? Hah? Santri gak ada yang tahu? Gak boleh lupa ini seharusnya. Ini Al-Humaydi. Antum buka Sahih Bukhari yang pertama kali, hadis yang masyhur tentang innamal a'malu binniyat, ya. Al-Imam Bukhari pertama kali meriwayatkan dalam sahihnya ini hadis tersebut itu dari rawi bernama Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Ini Al-Humaydi. Nah, kalau pertama dibuka kitab Sahih Bukhari hadis pertama, qala haddatsana al Abdullah bin Zubair al Humaydi. Hadis Umar ya. Nah, innamal a'malu binniyat. Nah, qala haddatsana al Humaydi Abdullah bin Zubair. Ini al Humaydi. Seorang syekh dari masyayikh al Imam Bukhari yang pertama kali Imam Bukhari tuliskan namanya dalam Sahih Bukharinya ini. Al Humaydi. Namanya Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini Ibnu Uyainah. Di situ juga ada Sufyan yang terkenal. Siapa namanya? Ada dua Sufyan yang terkenal. Dakhina Fathul Anam. Nah, ahsan tabarakallahu fi. Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Ini sama-sama imam. Nah, tapi yang sekarang kita berada di hadapannya ini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Qala haddatsana Ismail ibnu Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri. Berkata Sufyan mengkhabarkan kepada aku Ismail ibnu Abi Khalid. Dengan hadis yang dibawakan oleh Ismail ini tidak sama persis dengan yang diriwayatkan oleh Zuhri kepada Ibnu Uyainah. Qala sami'tu Qais ibn Abi Hazim. Qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi tsnataini. Ini makna ghibtah tadi ini. Bab yang menjelaskan tentang ghibtah dalam ilmu dan hikmah. Berkata Rasulullah SAW, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Disebutkan oleh para ulama, di antara makna ayat hasad atau makna hadis di sini hasad itu adalah al-ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu adalah keinginan tamanni husul ma inda akhihi duna iradati zawal an-ni'mah. Keinginan suatu impian untuk dia mendapatkan apa-apa yang ada pada saudaranya dari nikmat tanpa dia menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini ghibtah. Fulan, masya Allah, ini orang ilmunya luar biasa. Ana kepingin seperti dia, pingin berilmu juga. Atau fulan, masya Allah, hartanya banyak, sering sedekah. Ya Allah, ana nggak punya uang banyak seperti dia. Kalau seandainya, seperti itu. Kalau seandainya, kayak itu. Berangan-angan untuk dia memiliki apa yang ada pada saudaranya, tapi dia tidak menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang atau sirna. Ini ghibtah. Bedanya dengan hasad yang madzmum, yang tercela, pada poin terakhir. Sama-sama ingin apa yang ada pada saudaranya, tetapi kalau hasad plus menginginkan juga nikmat tersebut yang ada pada saudaranya tersebut hilang, ini hasad. Nah, ini yang kemudian kita diminta berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Na'udzubillah. Nah, hasad. Saudaranya memiliki kelebihan. Saudaranya memiliki sesuatu. Dia ingin agar kelebihan sesuatu ini bukan hanya dia memiliki juga, tapi saudaranya jatuh. Nah, ini hasad. Waliyadzubillah. Yang dengan hasad ini akhirnya seseorang, karena saking inginnya, itu bisa menyebabkan al-ain. Kata Rasulullah SAW, al-ainu haq, penyakit mata ini, melihat sesuatu yang menakjubkan, hasad akhirnya ainnya itu sampai kepada saudaranya. Nah, ini orang seperti ini dalam keadaan sengaja disebutkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, apabila dengan ainnya ini sampai menyebabkan saudara tersebut meninggal, karena bisa akhirnya dengan ain ini orang saudaranya tersebut entah pingsan, jatuh sakit dan yang lain-lain, bisa sampai meninggal. Kata Syekh Lutaimin, kalau kondisi orang ini memang terkenal dia memiliki ain dan terjadi korban saya meninggal, maka dia dikisos. Nah, ini penyakit al-ain yang banyak terjadi pada orang-orang yang hasad. Waliyadzubillah. Itu hasad yang tercela. Adapun dalam hal ini, ini bagus, ini masalah ghibtah. Dia tidak menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya hilang, tapi dia ingin juga seperti saudaranya itu. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad, tidak boleh kecuali dalam dua perkara. Nah, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Nah, yang pertama, seseorang yang Allah berikan harta, kemudian harta ini dihabiskan, diinfakkan, dia jadikan harta ini fil haq. Ini orang seperti ini layak untuk dihasad. Dan artinya dihasadnya adalah hasad yang dimaksudnya adalah ghibah. Nah, ini amalan yang besar. Ni'mal mal salih indar rajul salih. Harta yang sangat luar biasa sekali ketika harta yang saleh ini, yang bagus ini, yang banyak ini dipegang memang oleh orang-orang yang pas, orang yang layak, orang yang saleh. Ini nikmat, ni'mal mal saleh, sebaik-baik harta ini. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam qudwah dalam bermasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya banyak mendapatkan harta ghanimah dan yang lainnya. Nah, tapi enggak ada cerita Rasulullah kemudian harta itu bertahan lama simpan. Ada orang minta dikasih, yang ini minta kasih, ini buat fisabilillah berikan ini. Nah, ini juga ada sebuah isyarat bahwa seseorang itu ketika dia menginfakkan hartanya fisabilillah bil haq, dia jadikan hartanya ini untuk kemudian dia habiskan pada perkara yang ma'ruf, ini derajatnya tinggi. Yang dengan itu boleh orang seperti ini untuk kemudian kita iri, ghibah. Nah, seperti itu. Iri artinya ingin juga berbuat seperti itu. Wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan juga seseorang yang Allah berikan kepadanya al-hikmah. Al-hikmah itu bisa diartikan juga artinya adalah al-ilmu. Al-hikmah ketika diiringkan dengan al-kitab berarti artinya juga as-sunnah. Al-hikmah juga bisa diartikan wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini al-hikmah. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-ilmu. Seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, kemudian dia memutuskan dengan ilmu ini dan dia juga mengajarkannya. Nah, ini satu di antara tiga modal seorang hamba di akhirat. Ya, seorang hamba ketika sudah meninggal, malas. Gak ada yang bermanfaat baginya kecuali tiga perkara. Ya kan? Bagaimana dalam hadis yang kita sudah ketahui bersama ya. Salah satunya apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Mengalir terus. Sama yang pertama juga, hartanya diinfakkan fisabilillah, sedekah. Nah, bangun masjid, sebar ilmu, dibelikan. Nah, memberangkatkan thullabul ilm, membiayai tempat-tempat ta'lim, membangun tempat-tempat ta'lim, madrasah. Ilmunya mengalir terus. Memang orang seperti ini yang layak untuk seperti itu. Sehingga kata Al-Hafidz di sini, ghibtah ini bisa terjadi pada hal-hal yang muharram, perkara keharaman. Saudaranya melakukan perbuatan enak ya. Dia enggak ingin ini hilang, dia ingin juga seperti itu. Bisa juga pada perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah, maka hukum asalnya mubah, tapi ketika berlebihan, bangun rumah, ini anak harus bangun rumah juga, kayak gitu. Nah, ini gitu, artinya dia tidak ingin rumah saudaranya itu yang lagi bangun, yang masya Allah itu hilang, enggak, dia ingin juga seperti itu. Ini hukum asalnya mubah. Tapi ketika kemudian tawassuk berlebih-lebihan, nah, maka hukumnya makruh. Tawassuk fil mubahat ini makruh. Nah, karena akhirnya seseorang ketika berlomba-lomba dalam perkara dunia, nah ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Nah, sa'ahlakatuhum kama ahlakakum au kama qal Mustafa alaihi salatu wasallam. Ini perkataan Rasulullah kepada para sahabat yang juga berlaku kepada kaum muslimin secara umum. Tetapi lihat Rasulullah ini, ketika seseorang ada sebuah banyak faedah dalam hadis ini, mal faqra akhsha alaikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, aku ini enggak mengkhawatirkan kepada kalian itu kefakiran. Nah, ini ada sebuah isyarat. Seseorang itu jangan takut fakir. Pertama apa? Rezeki sudah ditulis. Yang kedua, harta ini fitnah. Nah, termasuk fitnah Bani Israel yang dengan itu kemudian Bani Israel celaka, harta. Yang ketiga, hisabnya orang yang memiliki harta lebih, itu nanti di yaumul kiamah nunggu 500 tahun setelah para fuqara mau masuk jannah itu fuqara dulu. Kenapa? Ya, fuqara enggak ada beban banyak-banyak macam-macam. Nah, sementara orang yang memiliki harta ditanya dulu satu persatu. Ini, mal faqr akhsha alaih. Apa yang kita khawatirkan dari kefakiran? Kefakiran itu, kalau kita ambil hikmahnya, anggap bahwa ketika seseorang berpegang teguh dengan agamanya, itu mungkin menyebabkan dalam kondisi-kondisi tertentu menjadi dunianya lebih sempit. Walaupun tidak melulu, anggap seperti itu. Karena memang Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadisnya, nah, man talaba dunya adarra bi akhirati, wa man talaba al akhirah adarra bi dunya. Kamaqal Mustafa alaihi salatu wassalam. Mau mencari dunia, memang akhirnya membuat kebanyakannya, mayoritasnya, memudaratkan akhiratmu. Mau dapat akhirat, ya mayoritasnya memang akhirnya dunianya yang tersisih. Walaupun hadis ini sebagiannya menyebutkan bahwa ini mauquf ala Ibnu Mas'ud. Nah, tapi maksud di sini memang dunia dan akhirat itu mau, ya susah, memang mau bersatu itu susah. Mayoritasnya seperti itu. Nah, walaupun tidak secara mutlak. Tetapi ini kan, ketika para sahabat nikiri, Rasulullah enggak khawatir. Coba, orang du'afa, lemah, itu secara umum tidak belum mutlak, tapi mayoritasnya lebih mudah untuk menerima al-haq. Orang yang memiliki kedudukan, yang memiliki pangkat, yang memiliki harta, yang memiliki dunia, itu cenderungnya lebih susah untuk menerima al-haq. Makanya dalam hadis Abu Sufyan ketika masih kafir, ditanya oleh Raja Hirokel tentang siapa pengikutnya, apakah para du'afa atau para agniya, jawab oleh Abu Sufyan, oh du'afa. Nah, rata-rata pengikutnya orang-orang yang lemah. Nah, seperti itu. Ini. Yang kedua ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, orang ketika fager, tentunya dalam konteks ini sekarang dia berpegang teguh, tamassuk dengan sunnah, bagus, apa namanya, dia terus belajar, menimba ilmu, mencari ilmu, ya seperti para sahabat lah. Itu kondisi orang fakir itu lebih mampu untuk mendekatkan dia kepada Allah. Kenapa? Gak ada itu dunia yang membuat dia terlena. Dunia yang membuat dia lalai dari Rabb. Ini rata-rata kondisi fukara ketika memiliki iman yang tinggi. Makanya kata Rasulullah SAW, mal faqra akhsyani. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW? Kalau dibukakan bagi kalian pintu-pintu dunia, fatanafasu fiha, dan kalian berlomba-lomba dalam dunia ini, ini muskilah. Nah, kalau ada seorang berlomba-lomba dalam dunia, alhaqumut takatsur, akhirnya cenderungnya membuat lalai. At-takatsur ini, perlombaan ini membuat lalai. Makanya Rasulullah SAW kalau sudah dalam permasalahan dunia, apa? Undur ila manduna. Nah, ini dunia seperti ini. Ini pegang kuat sehingga ketika kita berusaha berpegang teguh dengan as-sunnah ini, dengan agama ini, hal-hal yang kita temui dalam perjalanan hidup kita itu ada pelanggaran syar'i. Kalau kita melihat dunia ini kepada yang lebih rendah, ini dengan mudah untuk kita lebih lalu. Apa? Dengan lebih mudah untuk kita lalu. Tapi kalau nah kalau keluar dari pabrik ini gimana ya? Nah, dia enggak ngeliat ke bawahnya dia. Dia ngeliatnya akhirnya lebih susah. Coba, karena ngelihat dunia yang ke atas ini lebih susah. Coba lihat dia, alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa hidup, alhamdulillah masih bisa anak-anak sekolah, masih bisa. Isinya syukur akhir. Ini permasalahan dunia ya ikhwan. Nah, sekarang di sini kita, ini loh, orang yang layak untuk dihasad itu seperti itu. Jangan dilihat kalau memang Allah berikan kenikmatan kepada saudaranya dengan harta yang lebih, jangan dilihat hanya hartanya saja. Jangan lihat pada semata-mata itu kemudian berhenti, tidak. Tapi apa yang dia dilakukan dengan hartanya ini? Kalau dia lakukan dengan hartanya dengan sesuatu, untuk amalan yang bagus, amalan saleh, sedekah, infak, fisabilillah, ini yang untuk kemudian kita berusaha seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ilahuna darsuna hal min sa'in yas'al falitafaddal. Sampai di sini, kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Dalam hadis ini juga ayat 6 fadl Abu Hisham. Bisa. Nah, bukan hanya kepada manusia. Bisa juga kepada benda. Nah. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam hampir terkena ainya orang-orang Quraisy. La yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikrak. Hampir-hampir mereka ini menggelincirkan engkau wahai Muhammad bi absarihim. Nah, hampir ini aib. Seperti itu. Makanya ketika kita melihat yang sesuatu yang takjub, suatu hal yang sedikit keliru ketika kita mengatakan Masya Allah tabarakallah, bukan. Tapi dengan kita hadisnya itu fal yubarrik lah, doakan barokah bagi saudaranya ini. Artinya pada orang ya, orang ini putih sekali, orang ini ganteng sekali, atau orang ini Masya Allah, itu didoakan dengan barokah. Nah, seperti itu. Hatta dengan benda juga, rumahnya Masya Allah bagus, mobilnya atau apa, pakaiannya atau anak-anaknya lu salmin semua, itu akan barokah. Nah, bukan Masya Allah, bukan Masya Allah tabarakallah, tabarakallah itu pujian. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan doa. Seperti itu. Nah, dalam hadis ini coba dua orang yang memiliki kedudukan yang tinggi yang kemudian boleh atau layak untuk dihasati. Pertama siapa? Orang diberi harta banyak, infak fisabilillah ya. Nah, ya namanya rezeki sudah tertulis maktub. Nah, ya semua juga maktub, tapi masalah harta memang tidak semua orang mudah untuk menjadi kaya semuanya. Tapi yang jenis kedua ini sangat memungkinkan kita untuk menjadi orang ini. Orang yang memiliki ilmu, Allah beri ilmu, kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkan. Kejar. Dua, ada salah satu yang bisa kita kejar, kejar. Nah, ini yang kedua ini mudah. Insyaallah biiznillah subhanahu wa taala. Ilmu. Nah, seperti itu. Kehidupannya sahabat dengan kesabaran mereka, terkadang memang kita dapati hal-hal ini pada sebagian ikhwan kita di sini atau yang lainnya. Kondisi mereka memang betul-betul ya secara umumnya, walaupun ada beberapa yang kaya, tapi emang dunianya betul-betul luar biasa, minim. Tapi mereka ini yang dan itu akhirnya dunia itu dikuasai oleh orang-orang yang seperti ini. Yang awalnya bukan berharta, tidak. Itu Abu Hurairah kalau sudah kelaparan dikira orang seperti orang gila. Nah, saking laparnya itu sampai gulung-gulung di tanah. Nah, sebagian sahabat ketika haji ya saking dunia tidak ada dan juga sibuknya dengan perkara-perkara fisabilillah dalam kondisi-kondisi tertentu sampai tidak sempat merawat tubuhnya. Dalam salah satu sahabat ketika hajjatul wada itu yaitu Nasar al-Komal, sampai kutu di rambutnya itu berjatuhan. Orang kalau melihat sekarang mungkin akan merasa gila apa jijik ya, kan? Nah, tapi ini kondisi sahabat yang itu dunia dikuasai. Tahu mana skala prioritas yang dengan itu mereka lakukan dahulu. Seperti itu. Bukan mereka orang-orang yang dunianya itu pada awalnya mereka memiliki dunia. Tidak. Tapi dunia hanya digenggam oleh mereka ketika itu saja. Coba kita bisa luar biasa. Kalau seandainya isinya mak, ikhwan kita salafi ini orang-orang yang ilmunya luar biasa semua dan mengamalkannya tentunya ya. Jangan hanya berilmu aja tidak beramal. Masalah ikhlas ini sangat penting sekali. Ilmu dan beramal. Ada sedikit problema, gampang sekali. Ada sedikit perselisihan, mudah untuk teratasi. Ada kendala, gampang. Kenapa? Berilmu, paham apa yang seharusnya dia lakukan, apa hak dia dan apa kewajiban dia. Gak akan berlarut-larut. Coba kasusnya MLM, sekarang bukan MLM ya. Nah, sudah Dulkarnain dan kawan-kawan sudah menjadi warna yang satu, bukan berwarna-warna. Kasus sejak zaman Laskar Jadah dulu, sekitar tahun 2000. Nah, datang masyayikh, islah, selesai. Selesai, setelah itu berselisih lagi. Islah lagi. Namanya islah itu kalau dua-duanya memiliki niatan yang baik, selesai. Nah, karena suami istri saja kalau yang islah kata Allah, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah beri taufik pada keduanya untuk bisa islah. Keduanya memang ada niatan. Tapi kalau sudah salah satunya niatnya jelek, nah kasihan yang satunya, pihak satunya. Yang satunya tidak menanggapi dengan cara yang bagus. Bertele-tele padahal punya ilmu. Seperti itu. Nah, tapi kalau ilmu diamalkan ya ikhwan luar biasa. Enggak ada itu ceritanya ketersinggungan hati kemudian berlarut-larut. Sebagian ikhwan ini yang juga menyedihkan, sudah tahu misalnya dia tipenya pemarah, gampang emosi. Dinasihati jawabannya, "Ah, antum tahu ana sudah tipenya pemarah." Nah, ana ini gampang emosi, sudah enggak usah. Loh, ya sudah tahu seperti itu, benahi. Jangan kemudian itu jadikan alasan untuk tidak menerima nasihat. Ah, antum ini tolong harus bisa bersikap yang tegas. Ya antum tahu sendiri ini lemah. Loh, ya jangan. Kalau sudah tahu lemah, berusaha untuk bisa tegas pada perkara yang memang harus tegas. Ini loh contohnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Hah? Nangis itu kalau baca surat ngimami itu nangis terus. Katanya Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kau mau jadikan Abu Bakar sebagai pengganti itu kalau dengar ayat-ayat itu nangis terus." Yang katanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna kunna la sawahibu Yusuf." Dengar ini kata Rasulullah kepada para istrinya, sesungguhnya kali ini seperti memang perempuan-perempuan yang di zaman Yusuf itu. Artinya ada apa? Tipu daya atau muslihat seperti itu. Tapi pas dibutuh ini Abu Bakar yang hatinya itu lean gitu. Nah, lemah artinya sifat linnya itu tinggi, tapi di saat dibutuhkan ketegasan, nah Rasulullah meninggal di perang itu Abu Bakar yang pertama menjadi orang yang paling tegas. Coba kita kalau terbimbing dengan ilmu, tabiat-tabiat kita yang ada pada kita itu terbimbing. Kita memiliki sifat keras, misalnya seperti Umar bin Khattab, keras. Tapi kalau sudah dengar diberi dalil ayat hadis, kana waqafan, orang yang berhenti ketika mendengar ayat. Nah, mau marah enggak jadi. Seperti itu. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sifatnya, wataknya keras tapi terbimbing. Sehingga watak yang ada pada kita itu jangan dihilangkan, tapi disesuaikan. Yang ini gampang marah, tempatkan pada tempatnya. Marah pada lillah. Marah lillah wa li rasulih. Itu. Sehingga ketika bukan lillah atau li rasulih, ya jangan marah. Marahnya disimpan. Sama. Yang lembut, sebenarnya jangan lembut terus. Kemudian untuk bersikap dengan orang-orang yang macam-macam, anak, kasihan, ya jangan. Seperti itu. Faham dong ya kawan, ilmu ini luar biasa kalau kita mengamalkan. Nas'alullah an yaj'alana minal 'amilina fi ilmi. Khalas. Fadal. Insyaallah. Ihsan itu berlaku kepada semua makhluk. Nah, hatta hewan. Seperti itu. Kisahnya pelacur yang memberi anjing minuman. Nah. Akhirnya oleh Allah diampuni dosanya. Kemudian dimasukkan dalam jannah. Hah? Pengamen berbuat ihsannya dengan jangan diberi. Ya ini berbuat baiknya. Kan pengamen maksiat, nyanyi. Kita juga harus berbuat baik. Jangan, ya itu jangan diberi. Jangan membantu kemaksiatannya. Itu ihsannya kita kepada mereka. Nah, seperti itu. Baik. Akhir, ada yang mau tanyakan yang lainnya? Fadhal. Bagaimana kita bisa tahu? Ya memang tidak mesti orang kemudian apa namanya jatuh sakit apa terkena ain, tidak mesti. Tetapi terkadang pada kondisi-kondisi yang memang di situ indikasinya sangat kuat. Misalnya, ini tadi misalnya Fulan ngelihat Alan, Fulan ini ngomong tentang Alan, mak orang ini hitam sekali, misalnya, atau ya sudah putih sekali lah misalnya, atau badannya kuat langsung orang ini pingsan, yang dia dibicarakan ini pingsan, itu korinah yang kuat berarti ini orang ini kena aini, seperti itu. Nah. La ruqyata illa min ainin wa hummat. Di ruqyah. Salah satu cara mengobati orang terkena ain itu di ruqyah. Atau dengan sebagaimana dalam hadis yang panjang, tata cara ketika orang terkena ain, ya kalau bisa diketahui yang memberi ain itu, ya, maka dia disuruh untuk berwudu atau mandi, kemudian sisa airnya ditampung untuk kemudian dimandikan atau dibasuhkan kepada orang yang terkena ain. Seperti itu. Tapi jangan bermudah-mudahan memutuskan sesuatu, oh ini kena ain, ini kena ain, jangan. Enggak mesti soal. Seperti itu. Tapi ada emang hak ini. Seperti itu. Pernah dulu ketika ada salah seorang ikhwan kita dahulu, kita sedang duduk, ini hujan deras, ada orang betulin atap rumah di tingkat 2. Subhanallah, emang Makanya hati-hati ya ikhwan ya. Kalau melihat sesuatu yang takjub itu cepat didoakan dengan barokah. Nah, yang dari sebelah itu dengar ini orang ikhwan kita ini bilang, ini orang hujan-hujan betulin genteng. Subhanallah, jatuh langsung orang itu. Kasihan kan? Jatuh langsung orang itu. Nah, hati-hati makanya dengan lisan kita untuk melihat sesuatu yang menajib itu cepat. Baca barakallahu fiik. Nah, alaih yubarik alaih. Nah, atau mubarak alaih. Mubarak fi yang dan yang semisalnya dengan doa barokah. Allahumma barik fihi. Nah, seperti itu. Kasihan. Dan kita berarti mendzalimi dia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.